Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kemudahan bagi kita dan kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini di salah satu majelis dari majelis ilmu. Sebagaimana seperti biasanya, pada malam ini akan kita lanjutkan membaca tafsir As-Sa'di untuk juz yang ke-30. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai dan menyelesaikan tafsir surat Al-Buruj. Maka selanjutnya kita akan masuk pada surat yang selanjutnya, yaitu surat At-Tariq. Qala Asy-Syaikh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala تفسير سورة الطارق تفسير سورة الطارق وهي مقية dan سورة الطارق إنها adalah مقية. Sudah lewat bersama kita pengertian مقية. Mungkin ada yang masih ingat apa itu مقية. Gimana? Yang diturunkan di Makkah. Kurang kalau diturunkan di Makkah. Itu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah. Karena nanti juga ada surat yang diturunkan setelah beliau hijrah ke Madinah. Surat tersebut diturunkan di Makkah ada juga. Maka ini adalah pengertian makiyah, yaitu diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Qala rahimahullah ta'ala, qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i wat-thariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari. An-najmu thaqib, yaitu bintang yang bercahaya. In kullu nafsin lamma 'alayha hafid, tidak satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Fal yanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia itu melihat atau memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, manusia diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat-taraib, yang air tersebut keluar di antara tulang sulbi atau tulang punggung dengan at-taraib, dengan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah maha mampu untuk mengembalikan atau menghidupkan manusia setelah matinya. Yauma tubalas sarair, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, dinampakkan semua rahasia-rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir, dan bagi manusia pada hari itu tidak ada suatu penolong pun atau tidak ada suatu kekuatan pun. Wala nasir, dan tidak ada penolong bagi manusia. Was-sama'i dzatir raj'. Kemudian Allah bersumpah kembali, dan demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzati shad, dan demi bumi yang mengandung tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar firman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang membedakan di antara hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan bukanlah Al-Qur'an itu adalah senda gurau. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan makar atau tipu daya dengan sebenar-benarnya. Wa akidu kaida, maka aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, membuat rencana atau makar yang sebenar-benarnya untuk mereka. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka ini adalah surat At-Tariq ayat yang pertama sampai dengan ke-17. Maka Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu as-sama. Diawali dengan qasam, sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan at-tariq. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu as-sama' dan at-tariq. As-sama' itu adalah langit, at-tariq maka akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala di dalam penjelasan berikutnya. Summa fassara at-tariq biqawlihi, kemudian Allah menjelaskan makna at-tariq dengan firman-Nya. Di sini Allah menafsirkan Al-Quran bil-Quran, menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam menafsirkan Al-Quran. Tafsir Quran bil Quran, yaitu menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nanti ada tafsirul Quran bil Hadis. Kemudian ada juga tafsir Quran biqauli sahabah. Ada juga tafsirul Quran biqauli tabi'in. Maka tingkatan yang paling tinggi adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya, sebagaimana di dalam surat At-Tariq ini. Allah bersumpah dengan as-sama, kemudian dengan At-Tariq, kemudian Allah menjelaskan an-najmu thaqib, menjelaskan tentang makna At-Tariq, yaitu an-najmu thaqib, yaitu bintang yang bercahaya kalau dalam terjemahan ya. Ay al-mudhi'u, yaitu yang terang atau yang bercahaya. Makna an-najmu thaqib adalah al-mudhi'u, yang terang atau yang bercahaya. Alladhi yathkubu nuruhu, yang cahayanya ini yaitu yang dia yathkubu nuruhu, yang cahayanya ini menyinari. Fayakhriqu samawati, kemudian cahaya tersebut menembus lapisan-lapisan langit. Fayanfudhu hatta yura fil ardi, sampai cahaya tersebut terlihat dari bumi. Kita saksikan bahwasanya bintang itu sangat jauh ya jaraknya. Di sini disebutkan fayakhriqu samawati, cahaya bintang tersebut menembus lapisan-lapisan langit yang tujuh dan terlihat dari bumi. Kemudian beliau menyebutkan wasahihu, dan yang sahih di sini berarti kalau beliau menyebutkan as-sahih mengisyaratkan bahwasanya di sana ada perbedaan tentang penafsiran ayat tersebut. Dan kelebihan dari tafsir As-Sa'di adalah beliau tidak membawakan, beliau meringkas, tidak menyebutkan khilaf dari perbedaan dari penafsiran ayat-ayat tersebut. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lainnya, itu disebutkan berkata fulan tentang penafsiran ayat ini membawakan hadis, kemudian berkata yang lainnya menafsirkan ayat ini bagaimana. Beliau hanya mengisyaratkan di sini bahwasanya was-sahihu, bahwasanya yang sahih, berarti di sana ada perbedaan, ya. Ada perbedaan dari para ulama tentang penafsiran ayat ini. Was-sahihu annahu ismu jinsin, yaitu isim jenis. Yashmalu sa'iran nujumi wats-thawaqib, yang isim jenis ini mencakup seluruh bintang yang bercahaya. Bukan yang khusus, tapi yang umum seluruhnya ada bintang yang bercahaya. Dinamakan dengan an-najmu thaqib. Atau waqad qila, dan juga ada pendapat lain. Waqad qila berarti di sini disebutkan pendapat yang lainnya. Innahu zuhalun, yang dimaksud di sini adalah zuhal. Itu planet, ada yang menafsirkan dengan Saturnus. Alladzi yakhriqu samawati as-sab'i wa yanfudhu fiha fayura minha. Yang cahayanya menembus langit yang tujuh dan terlihat darinya, terlihat cahaya dari zuhal tersebut. Maka ini disebutkan di sini beberapa pendapat oleh beliau yang dan beliau mentarjih atau mensahihkan maknanya adalah bahwasanya yang dimaksud an-najmu tsaqib adalah ismu jinsin yashmalu sa'iran nujumi ats-tsawaqib. Ini yang beliau tarjih, yang beliau sahihkan bahwasanya makna an-najmu tsaqib adalah isim jenis. Jadi semua jenis bintang yang bercahaya. Wa sumiya tariqan, dan dinamakan dengan tariq li'annahu yatrukul laila, karena dia datang pada malam hari. Ya, bintang ini datang pada malam hari sehingga dinamakan tariqan. Wal muqsamu alaihi, dan muqsamu alaihi dan yang dituju dari sumpah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita pahami ya. Di sana ada al-qasam, ada al-muqsamu bihi, ada al-muqsamu alaihi. Al-qasam adalah sumpah, yaitu sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan al-qasam ini biasanya menggunakan huruf qasam. Ya, mungkin yang sudah mempelajari bahasa Arab atau Jurumiyah, di sana ada huruful qasam, iya. Al-waw wal ba wa ta, iya. Dan di sini Allah di dalam ayat ini menggunakan harful waw, yaitu was-sama, demi langit. Wal muqsamu bihi, di sana adalah al-muqsam bihi, yaitu Allah bersumpah dengan makhluknya. Di dalam ayat ini al-muqsamu bihi adalah as-sama, iya. Di dalam ayat yang lainnya juga banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan makhluknya. Contohnya wal 'asr atau wadh-dhuha. Di sini menunjukkan ada al-muqsamu bih yang Allah menggunakan makhluknya untuk bersumpah. Dan ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan makhluknya. Adapun makhluk bersumpah dengan makhluk, maka ini tidak boleh, ya. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka ini adalah kekhususan dari Allah untuk bersumpah dengan makhluknya. Dan al-muqsamu alai, dan yang ditunju dari sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama, kenapa Allah bersumpah dengan as-sama? Maka al-muqsamu alaihi, yang ditunju dari sumpah tersebut adalah qauluhu, ya, ada di dalam firman-Nya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Ada malaikat yang ada di sisinya. Yahfadu 'alaiha a'malaha as-salihata was-sayyi'ata. Yang para malaikat ini menjaga, yaitu menjaga orang tersebut untuk mencatat amalan-amalannya, baik itu amalan kebaikan maupun amalan kejelekan. Akan disebutkan di dalam ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun yang terucap dari perkataan manusia kecuali di sisinya ada yang mencatat. Waladaihim raqibun atid, dicatat oleh malaikat. Tidak ada yang terlewat satu pun, tidak ada yang terlewat satu titik pun. Di sisi manusia ada malaikat yang mencatat perkataan manusia, bahkan mencatat seluruh amalannya. Dan kelak ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang mungkin kita sudah lupa apa yang kita ucapkan kemarin, bahkan barusan, ya. Ini ada catatannya. Wasatu jaza bi amaliha al-mahfudhi, dan amalan-amalan yang tercatat tadi itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. bukan untuk sia-sia dicatat. Enggak ada tujuannya dicatat, tapi ada tujuan dari dicatatnya amal manusia adalah untuk dibalas ketika hari akhirat nanti. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejelekan dibalas pula dengan kejelekan. Al-jaza min jinsil amal. Dan Allah tidak akan menzalimi seorang pun hambanya. Yang duril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Ai fal yatadabbar khilqatahu wa mabda'ahu. Hendaknya manusia itu mentadaburi, berpikir, memperhatikan, merenungi yaitu tentang penciptaannya dan permulaannya, dari apa dia diciptakan. Fa innahu makhluqun, karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, min ma'in dafiq, yaitu manusia diciptakan dari air yang memancar. Wa huwal mani, yaitu air mani. Manusia itu diciptakan dari setetes air mani. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang air mani ini terkeluar dari atau di antara tulang punggung atau sulbi dan taraib dan tulang dada. Yahtamilu annahu min baini sulbir rajuli wa taraibil mar'ati wa hiya sadyaha. Dan ada kemungkinan, yaitu dari ayat ini, bahwasanya yang dimaksud baina sulbi wa taraib adalah baina sulbir rajul, yaitu di antara tulang punggung laki-laki, wa taraibil mar'ah, dan di antara tulang dada atau ya buah dari perempuan, iya. Ini adalah tafsiran yang pertama. Itu di antara tulang punggung atau tulang sulbi laki-laki dan di antara tulang dada perempuan, iya. Ini tafsiran yang pertama. Wa yahtamilu, dan ada kemungkinan annal muradul mani ad-dafiq, dan ada kemungkinan bahwasanya yang dimaksud dengan air mani yang memancar, wa huwal mani rajul, yaitu air maninya laki-laki. Kalau yang di atas disebutkan dari laki-laki dan perempuan, ya. Adapun yang kedua yang dimaksudkan di sini adalah wa huwal mani rajul, yaitu air maninya laki-laki saja. Wa anna mahallahu alladhi yakhruju minhu ma baina sulbihi wa taraibihi. Dan tempat keluarnya yaitu di antara tulang punggungnya dan tulang dadanya. Taraib ini adalah jama dari taribah, itu tulang dada, ya, yang di situ diletakkan, misalnya kalau ketika apa kalung itu diletakkan di sekitar sini, ya, dinamakan taribah. Nah, ini adalah yang kedua, tafsiran yang kedua. Tafsiran yang pertama yaitu baina sulbir rajul wa baina tarabil mar'ah. Kalau tafsiran yang kedua yaitu yang dimaksud adalah mani rajul yang keluar dari baina sulbi wa taraibihi. Wa ala hadza aula, dan mudah-mudahan ini adalah yang benar atau yang utama. Fa innahu innama wasafallahu bihi alma ad-dafiq. Karena sesungguhnya Allah mensifati, yaitu mensifati mani rajul ini dengan air yang terpancar. Walladhi yahussu bihi wa yushahidu dafqahu, yang ini memancarnya air mani laki-laki ini bisa dirasakan, ya. Bisa dirasakan dan di saksikan. Itu memancarnya itu bisa dirasakan dan disaksikan. Huwa manir rajul, dan ini adalah air maninya laki-laki. Wa kadzalika lafdhu taraibi, dan demikian juga lafaz taraib, fa innaha tustamalu fir rajul. Ini lafaz taraib ini juga digunakan untuk laki-laki, bukan perempuan saja. Fa inna taraibar lir rajuli bimanzilati sadyaini lil unsa, karena taraib tulang dada untuk laki-laki ini sama kedudukannya dengan tulang dadanya perempuan. Sadya ini ya. Fala uridat al-untha, kalau seandainya yang diinginkan dari ayat ini yaitu yakhruju min baini sulbi wat taraib, ini adalah taraibul mar'ah, yang diinginkan itu adalah tulang dadanya perempuan. Laqalu, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, min baini sulbi wa sadyaini, yaitu di antara tulang punggung dan sadyaini ya, yaitu tulang dadanya perempuan. Kalau memang yang diinginkan dalam ayat ini adalah perempuan, maka tentunya Allah akan berfirman, min baini sulbi wa sadyaini, bukan min baini sulbi wa taraib. Ini penjelasan dari Syekh rahimahullah taala. Wa nahwu dzalika wallahu a'lam. Falladzi auja, kemudian ini pada ayat, pada penjelasan beliau ini menjelaskan yakhruju min baini sulbi wa taraib, kemudian ayat yang selanjutnya. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Ini Allah melanjutkan, beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan untuk menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu ala roja'ihi laqadir, yaitu Allah maha kuasa, maha mampu untuk mengembalikan, yaitu menghidupkan dari yang mati. Ini ada tafsirannya, di sini juga ada beberapa pendapatnya. Falladhi awjadal insana min ma'in dafiq, zat yang mampu mengadakan atau menciptakan manusia dari air yang memancar, yakhruju min hadzal mawdhi' as-sa'b, yang air ini keluar dari tempat yang sulit, qadirun 'ala raj'ihi fil akhirah, maka Allah mampu untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali di hari akhirat nanti orang yang sudah mati. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'iyadatuhu lil ba'tsi wan nusyur, yaitu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan pada hari kiamat. Jadi innahu 'ala raj'ihi laqadir, ini penafsiran yang pertama, yaitu Allah mampu mengembalikan manusia, menghidupkan setelah matinya, yaitu pada hari kiamat nanti. Ini tafsiran yang pertama. Wa qad qila, dan pendapat yang lain, inna ma'nahu, bahwasanya maknanya, makna innahu ala raj'ihi laqadir, anna Allah ala raj'il ma' al-madfuq, bahwasanya Allah ini mampu untuk mengembalikan air yang terpancar tadi, fi sulbi laqadir, kembali kepada tulang sulbinya. Ini tafsiran yang kedua ya. Yang pertama, innahu ala raj'ihi laqadir, yaitu Allah mampu untuk mengembalikan, menghidupkan manusia pada hari kiamat. Adapun yang kedua, tafsirannya bahwasanya Allah mampu untuk mengembalikan air yang terpancar tadi kembali kepada sulbi. Wa hadza in kana ma'na sahihan. Walau maka makna ini walaupun sahih, maka yang diinginkan pada ayat ini, falaisa huwal muradul minal ayah, maka yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan tafsiran yang kedua. Bilamatan, bukan tafsiran yang kedua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Kenapa? Karena di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat. Walihada qala ba'dahu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat setelahnya, yaumatu belas sarair, yaitu hari, pada hari itu, pada hari kiamat, dinampakkan rahasia-rahasia manusia. Aitu khtabaru sarair as-sudur. Allah akan menampakkan rahasia-rahasia yang ada di dalam hati manusia. Wa yadhharu ma kana fi qulub fil qulubi min khairin wa syarrin ala safahatil wujuhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan apa yang ada di dalam hati manusia, min khairin, dari kebaikan, wa syarrin, dan dari kejelekan, ala safahatil wujuh, dalam raut muka manusia. Di raut muka manusia di akhirat nanti menunjukkan akan apa yang ada di dalam hatinya dari kebaikan dan kejelekan. Yang ketika di dunia mungkin bisa disembunyikan dari manusia. Manusia yang lain tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi di akhirat Allah akan menunjukkan semua ini dari wajah-wajah kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari itu ada muka yang berseri-seri, ya, bertambah putih. Itu orang-orang yang di dalam hatinya kebaikan. Allah tunjukkan dengan raut muka yang dia bertambah putih. Wa taswaddu wujuh, dan Allah pada hari itu juga akan menampakkan orang yang di dalam hatinya terdapat kejelekan, syarrun, maka Allah tampakkan dengan raut muka yang dia hitam suram, bertambah suram. Fa fid dunya tankatimu katsirun minal umur wa la tadhharu ayanan linnasi. Yang ketika di dunia manusia itu menyembunyikan, banyak menyembunyikan perkara-perkara yang manusia ini tidak bisa mengetahuinya. Dalam hatinya menyembunyikan kejelekan, kita tidak tahu, iya. Maka di akhirat nanti akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan dengan raut mukanya. Amma fil qiyamah, adapun pada hari kiamat, fayadhharu birrul abrar, maka Allah akan menunjukkan kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa fujurul fujjar, dan Allah akan menampakkan kejelekan orang-orang yang melakukan kejelekan. Wa tasirul umuru alaniyatun, dan perkara pada hari itu akan terlihat, ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabyadu wujuhun wataswaddu wujuh. Pada hari itu ada orang yang mukanya berseri-seri, bertambah putih. Dan pada hari itu pula akan nampak orang yang wajahnya muram, hitam. Allah tampakkan semua. Fama lahu min quwwah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, famalahu min quwwah, pada hari itu maka tidak ada bagi manusia satu kekuatan apapun, yadfa'u biha an nafsih, yaitu untuk menolong dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mempunyai kekuatan untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Enggak berguna lagi harta, tidak berguna lagi anak-anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta, sebanyak apa hartanya di dunia, tidak lagi bermanfaat. Tidak pula anak-anak. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Wala nasir, dan tidak ada seorang pula penolong bagi manusia pada saat itu, khariji, dari luar, yaitu selain dia, tidak ada yang bisa menolong dia. Yantasiru bihi, yang yaitu tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Fahadhal qasamu ala halatil amilina waqtal amal waqta amalihim wa inda jazaihim. Dan ini Allah Subhanahu wa taala, sumpah ini untuk menunjukkan keadaan orang-orang yang beramal ketika mereka beramal dan ketika mereka mendapatkan balasan amalan. Maka ini adalah tafsiran sebagian dari surat At-Tariq, yang di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan qasam, yaitu dengan sumpah. Dan pada ayat yang selanjutnya begitu pula Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan sumpah pula, ya. Maka antum harus ada qasam, ada muqsamu bihi, ada muqsamu alaih. Qasam itu sumpah, ya, dan sumpah itu ada huruf yang digunakan untuk bersumpah, ya. Al-wau wal ba wa wata, yang pernah belajar jurumiyah mungkin. Ada wau, ada ba dan ta, dan setelah huruf qasam setelahnya dibaca dengan kasroh, bukan dibaca dengan, ya, dengan fathah atau dhamma. Maka dibaca wassama'i wattariq, atau dalam wal asri. Demikian sebagian tafsir surat At-Tariq. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.